Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ بَعْدَ. Baik, kita akan masuk bab pertama dari kitab Al-Hajj. Ini babul mawaqit. Kita baca al-hadith al-awwal. An Ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat. Miqat di sini miqat makani, yakni tempat yang darinya seseorang mulai masuk ke ya manasik haji atau umrahnya. Bagi ahlul Madinah, Rasulullah SAW telah menetapkan mikotnya adalah Dhul Hulaifah. Bagi penduduk Syam adalah Al-Juhfah. Adapun bagi penduduk Najd, Rasulullah menetapkan Qarnul Manazil. Sedangkan bagi penduduk Yaman, Rasulullah menetapkan Yalamlam. Waqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Hunna, yani mikot-mikot ini, lahunna, yani untuk tempat-tempat tadi, yani untuk ya Madinah, ya demikian juga Syam, ya demikian juga Najd, ya dan Yaman. Demikian pula, ya ini yang dimaksud tentunya bagi penduduknya, ya bagi penduduk tempat-tempat tadi, mereka mikotnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Demikian pula waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin. Demikian pula bagi siapapun yang datang melalui tempat-tempat tadi dari selain penduduknya, ya, dari selain penduduk Madinah, lain penduduk Syam, ya, Najd, dan yang lainnya dari yang disebutkan di situ. Mimman aradal hajja wal umrata, bagi siapa saja yang hendak menunaikan haji atau dan umrah. Wah, di sini bisa juga menanya au. Kemudian wa man kana duna zalika, barang siapa yang tinggalnya kurang atau lebih dekat, ya, ke Makkah, ya, dibandingkan tempat-tempat tadi, famin haitsu ansha'a, maka, ya, dia memulai ihramnya dari mana dia, ya, mulai melakukan perjalanannya, yakni menuju Makkah. Baik. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai pun penduduk Makkah, maka mereka berihram, ya, dari Makkah, ya, berniat untuk haji atau untuk umrahnya. Dan untuk umrah nanti ada pembahasan khusus, dan untuk berhaji maka ihramnya dari Makkah. Kemudian al-hadis tsani, hadis yang kedua, an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifah wa ahlus syami min al-juhfah wa ahlun najdin min qarnil manazil. Qala wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yamani min yalamlama. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahlul Madinah mereka melakukan ihlal. Ihlal yang diistilahkan dengan niatul hajj, yakni seorang, ya, mengucapkan apa yang dia hendak lakukan dari manasiknya. Ya, semisal orang mau berumrah, labbaik Allahumma umratan, ya, atau mau berhaji, labbaik Allahumma hajjan. Ya, dikatakan ihlal karena, ya, ini diucapkan, ya, dijaharkan. Maka bagi penduduk Madinah melakukan ihlal dari Dzul Hulaifah, sedangkan Ahlus Syam dari Juhfah, dan Ahlun Najd, penduduk Najd, dari Qarnul Manazil. Qala, kata Ibnu Umar, wa balagani, dan telah sampai khabar kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yuhillu ahlul yamani min yalamlama. Adapun ahlul Yaman mereka berihlal dari yalamlam. Taib, ini dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pada bab Al-Mawaqit. Qala Al-Imam Sa'di rahimahullah, Wa qawluhu babul mawaqit. Dan ucapan al-muallif Alim Abdul Ghani, ya, babul mawaqit ay allati yuhrimu minha an-nasu. Yani tempat yang darinya, ya, dimulai dari tempat-tempat tersebut, ya, manusia memulai ihramnya. Yani, ya, niat melakukan rangkaian manasik yang akan dia jalani. Fala yahillu li ahadin an yatajawaza al-miqata bighairi ihramin. Maka tidak halal bagi siapapun, yakni yang berniat untuk melaksanakan manasik haji ataupun umroh, untuk dia melewati miqat dalam keadaan bighairi ihram, ya, tanpa, ya, melakukan ihram, yakni niat untuk menjalankan, ya, manasik yang akan dia jalani, ya, dengan ucapan tadi. Dan untuk diketahui, dijelaskan oleh para ulama bahwa, ya, ucapan labbaik allahumma hajjan atau labbaik allahumma umratan ini kedudukannya seperti takbiratul ihram, ya, dalam salat. Ya, yakni maksudnya la budda minat talaffuz, ya, bihi bihadzal lafz. Jadi harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Ya. Oleh karena itu mereka mengatakan, kalau sebagian orang mengatakan bahwa melafadzkan niat itu disyariatkan dalam haji, maka kata para ulama sesungguhnya ini bukan niat. Karena kalau niat masih disebut di situ lafadz niat, yaitu nawaitu atau yang semisalnya. Namun ini kedudukannya seperti takbiratul ihram. Jadi demikian, tidak boleh seorang, ya, yakni melampaui atau melewati miqat tersebut dalam keadaan belum berihram, yakni belum mengucapkan, ya, yakni apa yang akan dia jalani dari manasik tersebut, apakah haji ataukah umrah. Itu makna dari ihram. Adapun terkait dengan pakaian, ya, yang diserahkan pakaian ihram, ya, seperti itu. Tentu, ya, dipakai, ya, jika memungkinkan di tempat di mana miqat itu, ya. Kalau tidak, ya, maka bisa sebelumnya, seperti mungkin kalau jamaah haji, ya, mereka melalui jalur yang melewati Yalamlam karena kondisi mereka di atas pesawat. Ya, biasanya persiapannya sudah dari bandara dari mana mereka berangkat. Itu sudah memakai pakaian ihram tadi. Adapun, ya, melafadzkan, ya, dari mana sih akan dia jalani, itu bukan ketika baru terbang itu. Nanti setelah, ya, sampai di miqatnya. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa tawqitul mawaqiti fihi bayanun li'idhami hurmati hadzal baitil azim. Dan penetapan miqat-miqat tersebut padanya, ya, menunjukkan ini penjelasan tentang agungnya kemuliaan hadzal bait al-azim, yakni baitullah yang agung, Ka'bah. Sehingga tidaklah seorang berniat untuk mendatangi Ka'bah dalam rangka menjalankan, ya, haji ataupun umroh kecuali dalam keadaan sudah berihram dari miqat yang dia lewati. Dan disebutkan di sini tidak halal bagi seorang, ya, dalam keadaan melewati miqat dalam keadaan belum berihram. Bagaimana kalau terjadi seseorang ya melewati ya dalam keadaan belum berihram? Nah, di sana jika memungkinkan ya baginya untuk kembali, ya maka ditempuh. Ya, misalnya belum terlalu jauh dari miqat tersebut. Namun jika tidak memungkinkan, maka kewajiban baginya untuk membayar dam, yakni menyembelih ya seekor kambing ya sebagai tebusan atas yang terluput dari perkara tadi, yakni ihram dari miqat. Kemudian selanjutnya waqulu fi hadis Ibn Abbas, dan apa yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat. Jadi miqat makani, tempat bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah. Wa huwa al-musamma al-an bil Hasa. Di mana di masa ini kata Ali Imam Sa'di, tempat tersebut ya dinamai dengan Al-Hasa. Dan mungkin bagi kalangan masyarakat umum tempat ini lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan Bi'ir Ali ya, atau Abyar Ali ya, sumur Ali. Padahal Ali tidak disebutkan adanya riwayat beliau bikin sumur di situ. Wa huwa ab'adul mawaqiti an Makkah. Di mana miqat ini merupakan miqat yang paling jauh posisinya dari Makkah. Fayab'udu 'anil Madinah qadra salasi sa'atin. Di mana jarak Dzul Hulaifah dari Madinah, ini dari Madinah, itu sekitar perjalanan 3 jam. 3 jam di masa Imam As-Sa'di. Ya. Baik. Adapun kalau sekarang ya biasanya dengan perjalanan bis itu ya hanya sekitar 20 menitan ya. Wa an Makkah, dan dari Makkah ya itu jaraknya asyratu ayyam, ini perjalanan 10 hari ya, 10 hari. Nah, ini perjalanan yang dikenal di masa itu. Adapun di masa kita ya mungkin hanya sekitar 4 jam ya. Jaraknya sebagian menyebutkan itu sekitar 450 km ya dari Makkah. 450 km. Nah, ini paling jauhnya dari miqat-miqat yang ada. Baik. Dan untuk miqat ini ya ada kekhususan dibandingkan miqat-miqat yang lainnya, yakni disunnahkannya untuk salat 2 rakaat di miqat tersebut. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam perjalanan haji beliau. Adapun di miqat yang lain ya tidak diperintahkan untuk melakukan salat 2 rakaat. Jadi hanya di Dzul Hulaifah. Sehingga bagi siapa yang perjalanan haji atau umrohnya ya melalui Madinah, turun di Madinah, maka ya hendaklah baginya untuk melaksanakan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang pertama. Kemudian wali ahli Syam al-Juhfah, dan bagi penduduk Syam, wilayah Syam ini di masa kita meliputi beberapa negara, ya. Suriah, kemudian Palestina, kemudian Lebanon, mana lagi satunya? Saya lupa. Wilayah di situ. Mana Yahya? Lebanon, Palestina, Suriah, Yordan, iya, Ahsan, Yordania. Itu Syam, ya, di masa kita meliputi wilayah-wilayah tadi. Kemudian dikatakan di sini wali ahli Syam al-Juhfah, bagi penduduk Syam, ya, mikot yang ditetapkan oleh Rasulullah adalah Juhfah. Wa fi ba'di ar-riwayat wa ahlul maghrib, dan penduduk Maghrib juga, ya, yang menjadi mikot mereka adalah Juhfah. Wa huwa maudi'un hujira ismuhu, di mana Juhfah adalah sebuah tempat yang hujira ismuhu, yakni namanya dijauhi, ya. Artinya tidak dikenal lagi, wala ya'rifu illa annawadiru minan nas, sehingga tidaklah mengenalnya kecuali, ya, orang-orang tertentu saja yang jarang dari mereka mengenal nama tersebut. Ini Juhfah. Wa kana fiha humma, di mana dahulu di sana, ya, ada penyakit demam. Walamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, da'allaha an yankula humma al-Madinati ila al-Juhfah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, ke Madinah, dan Madinah di saat itu juga kondisinya, ya, sebagaimana yang dialami di wilayah Juhfah. Di sana ada penyakit demam yang dikenal dengan demam Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memindahkan hummal Madinah, demam Madinah, ke Juhfah. Kata Imam As-Sa'di, fajtama'at fiha hummaha wa hummal Madinah, sehingga terkumpullah di Juhfah ini humma yang ada, ya, asal dari tempat tersebut dengan humma al-Madinah. Wa kanat bil awwali qaryatun, dan dahulu, ya, Juhfah ini adalah sebuah desa, ya, sebuah pemukiman atau desa. Wal ana kharibat, adapun di masa ini, yakni di masa Syekh As-Sa'di rahimahullah, itu sudah tinggal reruntuhan, jadi sudah tidak berupa pemukiman lagi. Walakinnahum yuhrimuna min rabil, akan tapi mereka manusia yang berada pada posisi di Syam, ya, mereka berihram dari rabil, ya, tempat yang namanya rabil, li'annahu qaribun minha, karena tempat ini, ya, dekat dari Juhfah. Wa huwa ab'adu an Makkah minha bi syai'in qalil, di mana secara posisi rabil ini lebih jauh, ya, dibandingkan Juhfah, ya, dari Makkah, tetapi dengan selisih yang sedikit, ya, tidak terlalu jauh, ya, jaraknya dari Makkah. Fal muhrimu minhu muhtatun, sehingga seorang yang melaksanakan ihram dari rabig ini, ya, dia sudah mencukupi, Ya, artinya dia tidak melewati, tidak berihram dari wilayah yang lebih dekat ke Makkah sehingga tidak terhitung. Ini sudah masuk, ya, mencukupi. Wa huwa ala sayfil bahr. Di mana rabig ini jalurnya melalui sayful bahr. Sayful bahr yakni ismu al-mauki ala sahili al-bahri al-ahmar. Jadi suatu tempat yang posisinya berada di jalur pantai, ya, Laut Merah. Laut Merah yang ma'ruf insyaallah. Laut yang di sana ditenggelamkan siapa? Fir'aun dan pasukannya. Di Saiful Bahr ini nama tempat. Wa huwa an Makkah salasatu ayyam. Di mana, ya, tempat ini posisinya, ya, dari Makkah perjalanan 3 hari. Fa huwa yali Dzal Hulaifati fil bu'di an Makkah. Tempat ini yakni Juhfah, ya, mikot yang kedua yang kita pelajari. Ini secara jarak dari Makkah, ya, menempati posisi kedua, ya, setelah mana yang pertama? Yani Juhfah ini mengikuti Dzul Hulaifah, yani pada urutan yang kedua jaraknya dari Makkah. Ya, jadi ini adalah mikot yang paling jauh kedua, maksudnya setelah Dzul Hulaifah, yakni Juhfah. Sebagian yang menyebutkan jaraknya dalam ukuran kilometer, Juhfah ini sejarak 183 km dalam hitungan, ya, jarak yang umum dipakai di masa kita. Kalau Dzul Hulaifah berapa? Berapa tadi? 450-an. Ada yang menyebutkan 420. Ini 183 km. Jadi lebih dekat dengan selisih cukup jauh. Kemudian wa yuhrimu katsiran minal hujjaj al-qadimina minal bahr, ya, min tilkal jihah idza wazanuhu. Dalam sebagian nuskhah disebutkan idza wazauhu. Dan kebanyakan dari para hujjaj, ya, yang datang dari wilayah bahr, wilayah laut, yakni wilayah Laut Merah dan sekitarnya, mereka berihram dari arah ini. Yani idza wazanuhu, ketika posisi mereka sudah sejajar dengan Juhfah. Saya sudah disebutkan, yakni dari Rabig, ya. Ini miqat yang kedua. Kemudian wali ahli Najdin qarnal manazil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi penduduk Najd qarnul manazil. Najd adalah wilayah dataran tinggi yang ada di Jazirah Arab, di Saudi Arabia secara khusus, di mana termasuk di dalamnya, masuk dalam cakupan Najd, ibu kota Saudi sekarang, Riyadh. Ya. Demikian juga wilayah yang di sana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, dilahirkan. Ya. Dan wilayah sekitarnya termasuk Diriyah. Ini masuk wilayah Najd. Wa fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat yang lain Rasulullah menyebutnya dengan qarnas sa'alib, qarnu as-sa'alib, ya, qarnul manazil, atau dengan riwayat yang lain qarnus sa'alib. Wa fi ba'dihah dalam riwayat yang lainnya, ya, disebutkan qarn. Ini hanya disebutkan qarn. Wa huwa al-mawdi'u al-musamma al-an bis-sail. Di mana tempat itu, ya, di masa ini dinamakan dengan as-sail. Atau disebut juga dengan, mungkin sebagian kita disebut as-sailul kabir. Yani qarnul manazil. Ya, jadi istilahnya terkadang di masa yang berbeda penyebutannya ma'ruf di tengah manusia dengan penyebutan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya, ya, miqat yang pertama, ya, mungkin masyhurnya orang-orang yang berhaji menyebutnya apa tadi? Bir Ali, ya. Kalau kita katakan, ya, kalau dari Madinah nanti miqatnya Dzul Hulaifah, ya. Mungkin sebagian mengatakan enggak kok, kata pembimbing saya dari Bir Ali, seperti itu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan qarnul manazil, ya, di masa kita masyhurnya dengan as-sailul kabir. Wa huwa wadin atau wadi baina jibalin, di mana qarnul manazil adalah sebuah wadi, yakni lembah yang posisinya di antara gunung-gunung. Wa kullu zalikal wadi, di mana seluruh wilayah dari lembah tadi, miqatun, ya, merupakan miqat, sawaun al-murtafi'u minhu wan nazil, sama saja yang merupakan posisi tingginya, ya, maupun yang rendahnya, ya, yang berada di wadi atau lembah tadi. A'lahu wa asfaluhu sawa, ya, yang tingginya pun yang rendahnya sama, semuanya merupakan miqat. Kata beliau selanjutnya, Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa innama ihtajtu ila hadat tanbih, hanya saja aku butuh untuk memberikan penjelasan ini, tanbih, yakni catatan ini, li'anna ba'da talabah iqtarra wa dhanna anna al-miqata khasun bil mawdi'i al-mutma'inni alladhi fihi al-ma wa hadha ghalatun minhu fa inna kulla al-wadi alladhi bayna tilka al-jibal miqatun wa mahallun lil-ihram. Kata beliau, saya butuh untuk memberikan catatan ini karena sebagian talabah, sebagian penuntut ilmu, ya, terkecoh dan menganggap bahwa miqat dari qarnul manazil ini khusus tempat yang di sana air menetap dari wadi atau lembah itu. Wa hadza ghalatun minhu, dan ini kekeliruan dari yang beranggapan demikian dari kalangan para talabah tadi. Karena sungguhnya, kata beliau, seluruh wadi, seluruh lembah yang ada di antara gunung-gunung itu merupakan miqat dan tempat untuk berihram. Selanjutnya, wa qawlu wa ahli al-yamani yalamlam, sedangkan bagi penduduk Yaman miqat mereka adalah yalamlam, wa huwa jabalun ma'rufun bakin ismuhu, di mana yalamlam merupakan sebuah gunung yang dikenal yang namanya tetap sampai sekarang. Wa yuhrimu man min waznihi aktsarul hujjaj alqadimin an tariqil bahr, dan berihram dari posisi yang, ya, sejajar dengan yalamlam ini, min waznihi, yani mayoritas dari al-hujjaj, para jemaah haji yang qadimin, mereka datang dari jalur, ya, laut, yani yang sejajar dengan yalamlam ini. Dan termasuk Karena ini ya rombongan haji atau umroh dari wilayah kita yang melalui atau yang akan turun di Jeddah, ya, yang akan turun di Jeddah, bukan turun di Madinah. Maka mereka akan melewati Yalamlam ini, sehingga ya bagi mereka wajib untuk berihram ya di posisi Yalamlam ini, jadi di atas pesawat ihramnya. Dan biasanya nanti akan diberitahu oleh apa istilahnya pramugari atau pramugara ya, bahwa sebentar lagi akan sampai di Yalamlam, agar persiapan jangan sampai nanti terlewat ya, karena tidak mungkin kan untuk pesawatnya muter lagi ya. Dan perlu diingatkan di sini bahwa Jeddah itu bukan mikot ya, karena ada anggapan sebagian orang nanti saja gampang di Jeddah ya untuk ihramnya. Ini keliru ya, Jeddah bukan termasuk mikot yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali kata Syekh bin Bas di dalam fatwa beliau, bagi seorang yang tidak berniat untuk melakukan manasik ya, namun setelah sampai di Jeddah ya muncul niatan untuk menjalankan manasik. Jadi tadinya sama sekali ya, sama sekali tidak ada niatan. Kan beda dengan yang memang berangkat misalnya dari Indonesia mau kemana, mau umroh ya, namun ternyata ya ihramnya di Jeddah, maka berarti dia sudah ya melewati mikot dalam keadaan belum berihram ya, maka dia terkena kewajiban untuk membayar dam. Nah adapun yang tidak berniat, mungkin sebagai contoh seorang ya datang ke Saudi untuk kepentingan bisnis atau yang semisalnya ya, mumpung kesempatan di sana, ternyata ketika sudah sampai di Jeddah ya ada kesempatan atau ada keluasan untuk melaksanakan umroh, maka baru di situ ya dia berihram. Selanjutnya wa fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat disebutkan wali ahli al-Iraq, dan bagi penduduk Iraq, bagi penduduk Iraq, kalau ya kita menyebutnya apa? Iraq ya, seperti itu. Wal masyrik, dan mereka yang tinggal di wilayah timur. Yani Iraq dan ke arah timur termasuk Iran ya, dan yang melalui jalur itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dzata irqin. Ya, mikot untuk penduduk Irak dan yang ke arah timur ya adalah dzatu irqin. Wa huwa wadi baina jibalin. Di mana dzatu irqin ada sebuah lembah yang posisinya di antara gunung-gunung. Wa fi wasatihi jabalun saghirun. Di mana di tengah lembah itu ada gunung kecil atau disilakan bukit. Wasumia, yang dinamai dengan Zatu Irkin li ajlihi, dinamai ya gunung itu, gunung kecil tadi, dengan Zatu Irkin karena posisinya di lembah tadi. Wahwa al musamma al an bid daribah, di mana di masa ini ya, Zatu Irkin dikenal dengan nama Ad-Daribah. Waqad waqqatahu Umar. Di mana Umar radhiyallahu an ya, beliau di masa beliau telah menetapkan itu sebagai miqat bagi penduduk Irak. Wa lam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqqatahu. Di mana ketika itu beliau tidak tahu ya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan itu juga sebagai miqat. Fawafaqa ra'yuhu as-shawab. Ternyata pendapat beliau ini menepati as-shawab ya, kebenaran radhiyallahu taala anhu. Dan ya, pada sebagian qadiyah, sebagian peristiwa, Umar radhiyallahu taala anhu ya memiliki pendapat atau usulan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata turun wahyu ya yang menyetujui apa yang diusulkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau ma'ruf dengan sebutan al-mulham, ya, orang yang mendapatkan ilham radhiyallahu taala anhu. Kata beliau selanjutnya, wa hadhil mawaqitus salasah, tiga miqat ini, ya, tiga miqat yang terakhir, yakni qarnul manazil, yang itu merupakan miqat bagi penduduk Najd, kemudian ya lam-lam, kemudian zatu irqin, ya lam-lam miqat untuk siapa? Abdullah, ya lam-lam penduduk Yaman. Kalau zatu irqin penduduk Irak, ya seperti itu. Nah, tiga tempat ini mutasawiyah ya fil bu'di an Makkah. Jaraknya ya dari Makkah ini hampir ya sama. Fahiya an Makkah masiratu yaumaini. Di mana jarak dari tempat-tempat atau tiga miqat tersebut ya qarnul manazil ya lam-lam zatu irqin itu perjalanan dua hari. Ya, perjalanan dua hari. Di masa itu, masa lima masadi rahimahullah. Di mana secara hitungan kilometer, ya kurang lebih, itu sekitar 90 kilometer. Ya, jarak dari tiga mikot tersebut, dari Makkah. Ini secara hitungan kilometer. Kemudian, waqauluhunna lahunna. Pada sabda Nabi SAW, hunna lahun, yakni mikot-mikot itu untuk mereka, untuk penduduk yang disebutkan ya, tempat-tempatnya. Ay, litilkal amsor, yakni untuk negeri-negeri tadi. Fala yahillu li ahadin tajawazal miqata bighairi ihramin. Maka tidak halal bagi seorang pun yang berniat untuk melaksanakan manasik tentunya, melampaui mikot-mikot tersebut ya tanpa dalam keadaan berihram. Tayib, ini yang sementara kita baca. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.